يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تخصص حذيفة ابن اليمن kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerti kejahatan. Dulu kata beliau, para sahabat Nabi bertanya kepada beliau tentang kebaikan. Dan aku, kata Hudzaifah bin Yaman dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, khawatir menimpa diriku. Kata beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu khusus bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait tentang barakallahu fikum permasalahan, yaitu kejahatan dan kejelekan. Wa bidhihi, dengan lawanannya sesuatu itu akan jelas. Apa begitu? Iya. Apa warna tembok ini? Dari mana tahunya? Dari warnanya. Kita tahu kalau ini putih, karena di sana ada warna hitam dan dia bukan hitam. Dari lawanannya sesuatu akan bisa diketahui. Ya. Dari lawanannya sesuatu akan bisa diketahui. Barakallahu fikum. Malam, karena hilangnya siang. Datang siang, karena malam hilang. Begitu seterusnya. Begitu juga terkait tentang permasalahan ilmu agama. Belajar tentang tauhid, juga belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan ketauhidan. Itulah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau barakallahu fikum mengingatkan kita dengan kaidah ini, yaitu bahwa harus mengerti prinsip yang pertama, yaitu tauhidullah, dan juga lawanan daripada tauhidullah itulah kesyirikan kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Ini perkara tauhid dan syirik telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan yang benar-benar. Ada satu perkara yang amat sangat penting yang kita diingatkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu terkait tentang permasalahan al-ikhlas. Bagaimana itu permasalahan al-ikhlas? Al-ikhlasu yajibu an yakuna fi jami'il a'mal. Bahkan kata beliau, wa asasuhu tauhidullah bi jami'i anwa'i tauhid al-thalata. Al-ikhlas wajib atas seluruh amalan, sekecil apapun. Ya. Sekecil apapun, barakallahu fikum, engkau membangun sebuah amalan, wajib engkau letakkan padanya di atas keikhlasan. Wa asasuhu, dan landasan dari keikhlasan itu adalah tauhidullah. Fa'lamu rahimakumullah. Asas untuk orang bisa mudah menjadi ikhlas, harus memperbaiki tauhid dan akidahnya. Landasannya ya akhwat. Syekh Zaid rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa asasul ikhlas, landasan ikhlas adalah itu ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan hal ini, bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu perkara yang paling pertama akan dirusak oleh iblis laknatullah alaih. Sehingga permusuhan iblis mulai runtuhnya Rasul pertama kali, Nabi Nuh alaihi salam, luar biasa gencarnya sampai pada hari ini. Wallahi, Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan. siapa lagi yang paling baik ucapannya dari orang-orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyeru kepada Allah, menyeru kepada Tauhidullah. Allah mengatakan, siapa lagi yang paling bagus ucapannya? Orang-orang yang menyeru kepada amal soleh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pantaskah seorang muslim, mukmin untuk memusuhi orang yang paling bagus ucapannya? Pantaskah bagi orang yang beriman kepada Allah untuk menjadikan musuh pertamanya adalah orang yang menyeru kepada yang terbaik, orang yang paling bagus ucapannya, menyeru kepada Tauhidullah Jalla wa'ala? Faya akhil karim, disanalah iblis dan syayatin. Dialah yang memancangkan permusuhan terhadap dakwah Tauhid. Dialah yang memancangkan permusuhan terhadap orang-orang yang menyeru kepada Tauhidullah dengan sekian banyak pengkaburan. Sehingga jangan heran kalau Tauhid sekarang di tengah kaum muslimin sebuah dakwah yang memecah belah umat, katanya mereka. Sebuah dakwah yang keras, kaku, kasar. Sebuah dakwah yang tidak mengerti kompromi dalam hidup. Tidak mau mendengar orang lain. Wah, ucapan-ucapan kotor keluar. Yang pada akhirnya ketahuilah bahwa dakwah Tauhid adalah dakwah Wahabiyah. Kalau sudah dakwah Wahabiyah yang merupakan ucapan yang ditanamkan oleh orang-orang Inggris pertama kali adalah untuk dimusuhi dan dilawan. Sehingga dalam sejarah dakwah Tauhid rahimani wa rahimakumullah jami'an, tersebarnya di Indonesia ini melalui seorang kiai yang berada dari Sumatera, yang berasal dari Sumatera. Ada yang dari Sumatera di sini? Hah? Ada yang dari Sumatera? Siapa? Hah? Siapa? Kiai yang dari Sumatera? Hah? Dari Sumatera juga ya, kawan. Siapa? Wallahu a'lam. Hina disebutkan dalam sejarah perjalanan dakwah Tauhid, termasuk di Jepang, di Indonesia, yang membawanya adalah barakallahu fikum Imam Bonjol itu sendiri. Sehingga bagaimana orang-orang Inggris memfitnah kaum muslimin, bagaimana menamakan bahwa dakwah Tauhid adalah dakwah Wahabiyah, dan itu berhasil untuk menghasut kaum muslimin dengan dakwah Tauhid. Sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak ada yang paling baik ucapannya dari mereka-mereka yang menyeru kepada Allah, semestinya bukan untuk dimusuhi, namun di sana iblis akan melawan dan memusuhi. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui, kalau itu merupakan sebuah permusuhan yang terus dilakukan oleh iblis, berarti engkau harus mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan melindungimu, yang akan membelamu, yang akan menjagamu, dan akan segala-galanya. Dan Allah membuat perhitungan tersendiri terhadap musuh-musuh Tauhid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang paling penting dalam semuanya ini, engkau berdakwah kepada Tauhid sebagai wujud ibadah butuh kepada keikhlasan. Jangan sampai ketika engkau berdakwah kepada Tauhid ingin mendapatkan pujian dari umat, ingin mendapatkan agar engkau menjadi orang yang paling saat nomor satu di tengah umat, maka engkau telah keliru jalannya dan engkau telah merusak apa yang engkau telah ucapkan. Karena asasu al-ikhlas, landasan keikhlasan itu, itulah Tauhidullah Jalla wa'ala. Kemudian beliau rahmatullah alaih mengatakan, rahimahullah, sedikit lagi akuan kita habiskan, وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. Al-Quran Al-Karim dalam mayoritas penjelasan tentang prinsip yang pertama ini dari semua sisi bisa difahami oleh yang orang yang paling polos, ya, orang yang paling abladul ammah, orang yang paling beri, orang yang paling polos mengerti tentang permasalahan tauhid. Apa yang dimaukan dari ayat Al-Quran yang berbicara tentang tauhid? Summa lamma sara ala akharil ummah masa. Maka tak kala terjadi perkara mayoritas umat, apa yang terjadi? Maksudnya, mereka tidak memahami lagi Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang disebutkan di dalam syarahnya Barakallahu Fikum. Ketika umat, mayoritas umat ini lari dari Al-Quran dan Sunnah, memahaminya dengan apa yang dimaukan oleh asyahawat dan terjatuh dan tertimpa oleh syubhat, maka di sanalah barakallahu fikum terjadi sesuatu yang nyata dan jelas menjadi sesuatu yang dikaburkan atau yang terkaburkan. Maka di saat itulah kata beliau, umat menyimpang dari agamanya, mayoritas mereka, sehingga yang wadih, yang sudah jelas, yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, menjadi tidak jelas. Azhara lahumus syaitanu al-ikhlasa fi surati tanakkusis salihin wa taqsiri fi hukukihim. Maka disanalah syaitan tampil, menampilkan dakwah, seruan kepada ikhlas, seruan kepada tauhid, merupakan wujud pencelaan terhadap orang-orang soleh dan juga melecehkan hak-hak orang soleh. Syaitan tampil demikian, ya, kok. Demikian menggambarkan untuk bagaimana memusuhi tauhidullah jalla wa ala, menampilkan bahwa seruan-seruan tauhid, seruan-seruan menuju keikhlasan ditampilkan seakan-akan sebuah permusuhan terhadap orang-orang soleh. Jangan heran kalau dakwah tauhid dimanapun berada dimusuhi dan ditentang. Sunnatullah jalla wa ala terhadap perjalanan dakwatul tauhid. Kenapa hal itu terjadi? Karena iblis mengetahui bahwa muara dari kebaikan dan kebagusan umat ini ada dalam tauhidullah. Sebagaimana tersebaliknya, muara kejahatan umat ini ada dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka dengan berbagai cara melakukan talbis, pentalbisan kebenaran, diolah, ditambah, dikurangi sehingga menjadi seakan-akan sebuah kebatilan. Kalau sudah demikian yang ada di dalam opini kaum muslimin, lalu kemudian mencoreng dan masuk kepada tujuan bahwa hak itu menjadi batil dan batil itu menjadi hak. Ini yang paling berbahaya. Kaif dzalik? Ketika Nabi Adam dan Hawa, Allah perintahkan jangan mendekati pohon tersebut, iblis tampil di hadapan kedua hamba Allah itu, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya saya, kata iblis, di hadapan kalian berdua ini sebagai penasehat. Ya subhanallah. Iblis mengakui diri sebagai penasehat. Wah, dia pengerusak tampil seakan-akan sebagai penasehat. Satu. Setelah itu diikuti langkahnya oleh Fir'aun. Fir'aun menuduh bahwa dia akan menunjukkan ila sabilir rasyad, kepada jalan yang lurus. Adapun Nabi Musa orang yang melakukan pengerusakan. Masya Allah. Inni lakuma laminan nasihi. Saya terhadap kalian berdua, kata Iblis, termasuk dari para penasehat. Di antara nasihatnya disebutkan oleh Allah bahwa Allah melarang engkau mendekati pohon ini agar jangan engkau kekal di dalam surga. Ya subhanallah. Di balik ya akhwan, bahwa Allah melarang engkau untuk mendekati pohon ini agar jangan engkau menjadi orang kekal di dalam surga. Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam dan Hawa terjatuh dalam kekeliruan dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui ya ikhwan dan akhwati fillah, bahwa jalan yang paling berbahaya perilaku iblis dalam menyesatkan hamba-hamba Allah, yaitu merusak kebenaran itu sendiri dan mengkaburkannya menjadi sebuah kebatilan. Dan telah berhasil, tauhid dikaburkan seakan-akan menjadi asyirik, dan begitu sebaliknya, kesyirikan merupakan penampilan ketauhidan, sunnah sebuah kebid'ahan, dan kebid'ahan itu merupakan sebuah sunnah. Dan ini yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, jaringan yang paling berbahaya ya, bagi iblis dan bala tentaranya mengkaburkan kebenaran itu sendiri. Maka sekali lagi beliau mengatakan bahwa syaitan menampilkan bahwa dakwah kepada tauhid sebagai wujud permusuhan terhadap orang-orang soleh. Yang kedua, sebagai wujud pelecehan, cercaan terhadap hak-hak orang soleh. Yang namanya orang soleh di kalangan kaum muslimin adalah orang yang mulia. Lah kalau ada seruan diwujudkan sebagai wujud pelecehan terhadap orang-orang soleh, bagaimana tidak terbakar mereka ya kawan? Bagaimana kemudian tidak menjadi orang yang beringas terhadap dakwatul tauhid? Wa azhara lahum asyirka billah, terakhir ya kawan, fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihi. Dan iblis menampilkan bahwa kesyirikan itu sebagai bentuk kecintaan terhadap orang-orang soleh dan pengikut orang-orang soleh. Di balik syekhwan. Dan ini salah satu cara untuk merusak hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhil karib, kalau seandainya engkau diam, tidak mau menyuarakan tentang kesyirikan, wah kemudian saya diam misalkan, bagaimana umat akan bisa mengetahui yang hak dan yang batil? Karena di sana ada syaitan dengan wajah yang baru, yaitu ketika seseorang menyerukan kepada tauhidullah dari kalangan kaum muslimin yang tidak suka, mengatakan bahwa dakwatul tauhid sebagai pemecah belah umat. Ya subhanallah. Lah kalau seandainya dakwatul tauhid dikatakan sebagai pemecah belah umat, maka datangkan dakwah yang mana yang akan bisa menyatukan umat? Kalau dakwah para nabi dan rasul dikatakan sebagai dakwah pemecah belah umat, lalu dakwah yang mana yang akan bisa menyatukan umat? Datangkan bentuk dakwah yang mana yang akan bisa menyatukan umat? Kita yakin dia tidak akan bisa berbicara. Yang kedua, bentuk yang baru lagi, ketika engkau menyuarakan tentang permasalahan tauhid, tentang permasalahan sunnah, engkau dituduh mengatakan sok paling benar dewe, sok orang yang paling suci, suka menyalahkan orang lain, dan seterusnya. Keluar kata-kata yang demikian. Dari siapa keluarnya itu? kalau dari orang yang benar-benar imanannya kepada Allah, tidak mungkin hal itu akan keluar. Dari mana keluarnya kalau demikian? Kita yakin dan yakin, kalau saja menyingkirkan duri di jalanan termasuk bagian daripada iman, maka menyingkirkan segala yang akan merusak perjalanan seorang hamba kepada Allah, termasuk bagian dari keimanan yang tinggi. Menyingkirkan duri di jalan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bentuk barakallahu fikum, yaitu iman, bagian dari iman. Maka menyingkirkan jalan-jalan yang mengganggu perjalanan maknawi seorang kepada Allah merupakan bagian dari keimanan yang besar. Apa yang mengganggu maknawi seseorang hamba, perjalanan maknawi seorang hamba kepada Allah? Itulah kesyirikan dan itu pula kebid'ahan. Itulah yang merusak perjalanan seorang hamba. Kalau engkau diam, umat tidak akan mengerti kebenaran dan mana kebatilan. Kalau engkau bersuara, serba salah. Dikatakan sok paling benar. Dikatakan sok paling suci. Ingin memiliki surga sendiri. Dan seterusnya ucapan-ucapan itu keluar dari orang-orang Islam sendiri. Dari orang yang terkenal taat beribadah. Dari orang yang terkenal pejuang Islam dalam bahasa mereka. Sebagai pejuang Islam, penegak Islam. Namun memusuhi hal yang demikian. Keluar kata-kata yang demikian. Suka menyalahkan orang lain. Lembaya, oh, kalau kita membenarkan orang yang salah, salah atau benar? Hah? Loh. Membenarkan orang yang salah, benar atau salah? Diam. Agak bingung saudara kita ini. Membenarkan yang salah, benar atau salah? Salah. Benar ya? Lagi, kalau kita menyalahkan orang yang salah, benar atau salah? Menyalahkan orang yang salah, benar atau salah? Benar. Iya. Menyalahkan orang yang salah, benar. Dan membenarkan orang yang salah, salah. Kan begitu ya, kawan? Tapi sekarang dibalik. Ketika kita menyalahkan orang yang salah, dianggap salah. Iya. Bukan bisa pada, kawan. Sampai sedemikian rupa, barakallahu fikum. Bagaimana iblis di dalam menggoda saudara kita kaum muslimin dan mengkaburkan kebenaran itu sendiri. Tidakkah mereka mengambil suatu hikmah? Bukankah itu wujud cintanya kepada kami? Bukankah itu wujud cintanya kepada kaum muslimin? Dia mengingatkan jalan-jalan yang berbahaya. Dia menyuruh kepada jalan yang satu, semestinya untuk didukung, semestinya untuk dilindungi, bukan dimusuhi. Kan begitu, barakallahu fikum. Sekali lagi, di sanalah iblis dan para syaitan menunggu untuk memusuhi dirimu, wahai para penyeru kebenaran. Barakallahu li wa lakum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya sendiri dan ikhwani serta akhwati. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.